Mas. Dalam di. Aku main jaluk purun pora. Nopo. Aku jaluk pajero mas. Ayo rojo to pajero. Lanya apa? Sifik turu gue tak kredit deh. Nanti gue sabar gini. Iya mas. Sabar. Dino rasane ra karuan ngombe kopi legi ning rasane pahit tenan tangan mangut lele rasane kok padha tempe opo koyo ngene rasane wong ora duwe Saat itu sampun ono ngancani neng saben dino. Yo, jelek kaku tanganku. Yo, wah.